Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mana apa kabar Anda semuanya? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu. Saya ingin mengajak jemaat untuk melihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 2, kita akan membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 2, dari ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas catatan firman-Mu. Ada gambaran tentang jemaat yang akan menghadapi masa-masa sulit. Dan kata-kata penghiburan-Mu adalah, barang siapa yang menang tidak akan mengalami kengerian kematian kedua lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami semua harus menang. Kami semua harus setia, setia sampai mati. Puji hormat kami kenaikan padamu Bapa Surgawi. Kami sejumlah orang terhimpun di sini. Orang yang membuat pengakuan iman, percaya kepada-Mu dengan sungguh hati. Dan kami kumpulan orang ini Tuhan, adalah orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk-Mu. Mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu tuntunlah kami dengan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Smyrna adalah salah satu dari 7 jemaat yang Tuhan persiapkan untuk menghadapi masa-masa sulit sebenarnya. Masa-masa sulit. Bahkan di sini dikatakan atau dihimbau kepada jemaat Smyrna, jangan khawatir, jangan takut. Engkau hanya perlu setia sampai mati. Memang, iblis akan melempar sejumlah orang kalian katanya ke dalam penjara. Dan bahkan akan mendatangkan kesusahan selama 10 hari. Ini bukan 10 hari 24 jam. Maksudnya satu kesusahan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Yang penuh 10 hari. Tetapi jangan khawatir. Asal engkau setia sampai mati. Maka katanya, barang siapa yang menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat untuk melihat setia. Setia. Oh, kata setia ini sungguh luar biasa. Di bahasa Tionghoa ada chung sing. Itu chung itu di tengah. Jadi hatinya itu, hati itu ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kalau begini di tengah-tengah. Tidak menyimpang sedikit ke sini dan tidak menyimpang sedikit ke sana. Jadi hati yang tengah, gitulah. Setia. Setia. Saudara, setia itu tidak gampang. Setia itu memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan engkau setia. Ada seorang gembala namanya Wang Mingtao. pada tahun 1980, dia dikeluarkan dari penjara tahun 80 pada waktu Deng Xiaoping naik jadi pemimpin Cina. Dia dikeluarkan. Dia sudah dipenjarakan dari tahun 540 sekian, ya, tahun 40 sekian sampai tahun 80 dia dikeluarkan, sudah 32 tahun dia di dalam penjara. Pada waktu dia dikeluarkan, saya membaca di banyak buletin, berbagai wartawan dan penulis-penulis buletin Beacon, ya, itu datang mewawancarai, ya, bahwa Pastor Wang Mingtao, Anda sudah dipenjarakan lebih dari 30 tahun, katanya. Kata-kata apakah yang Bapak ingin katakan kepada generasi muda? Dia sudah umur 80-an waktu itu. Dia bilang, tidak ada kata-kata yang saya sampaikan kecuali satu, setia. Oh baik, kata wartawan, setia itu perlu, Pak. Pastor, gembala, setia itu perlu. Nah selain setia, apalagi? Karena mereka mau dia ngomong banyak. Tetapi dia berkata apa? Saya sudah bilang, hanya setia ya, berarti tidak ada lain lagi. Berarti hanya setia saja. Pokoknya setia saja. Setia. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen yang setia, menjadi anggota jemaat yang setia, menjadi suami yang setia, menjadi istri yang setia, menjadi orang tua yang setia, menjadi anak yang setia. Ini semuanya memerlukan satu ketekunan, keseriusan, ya, kesungguhan hati. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Semua, dalam semua kehidupan, sisi kehidupan kita, kalau tidak ada setia, maka saudara, ya, akan kecewa. Kecewa berat, ya. Orang di sekeliling kita akan kecewa. Tuhan akan kecewa. Semuanya kecewa karena tidak ada setia. Kata setia ini. Setia ini sangat penting. Sekarang dunia makin modern. Makin sulit ditemukan pasangan yang setia. Yang setia. Orang tua yang setia untuk membesarkan anak juga makin kurang. Apalagi anak yang setia untuk memelihara orang tua yang sudah tua. Lebih sulit didapatkan lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dunia krisis setia, saudara. Setia. Karyawan yang setia kepada perusahaan. Wah, mana susah cari sekarang, yang penting gajinya. Dan perusahaan yang setia memperjuangkan kebutuhan, memperjuangkan kehidupan karyawannya. Juga tidak ada. Pokoknya dimanipulasi terus. Begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen tidak boleh krisis setia. Orang Kristen tidak boleh kehilangan setia. Tidak boleh kekurangan setia. Mengapa? Karena setia itu adalah sifat Tuhan kita. Setia itu adalah sifat Tuhan kita. Kita tidak setia, Ia tetap setia karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena sifat setia itu adalah bagian dari hakikat dirinya, Allah yang setia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisakah kita orang Kristen yang sudah diselamatkan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, menumbuhkan sehingga sifat Bapa kita yang penuh setia itu ditularkan makin hari hidup kita. Makin hari kita makin memiliki sifat setia di dalam hidup ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya ini membaca juga. Dan saya tidak nonton, membaca di KND itu, KND ya. Saya tidak tahu dia orang Kristen apa bukan, saya karena tidak disebutkan agama di situ. Ada seorang suami yang bersaksi bahwa ketika istrinya melahirkan anaknya yang keempat, langsung lumpuh total. Ya. dan suaminya lebih dari 20 tahun menemaninya. Bagaimana tiap hari, bagaimana dia itu membersihkan istrinya dari kotoran-kotoran, dan bagaimana dia menggotongnya, membawa dia ke halaman rumah. Kalau dia sudah bosan di situ, digotong, dibawa ke kamar, dibawa ke sana kemari, ya. Dan sampai masuk di KND katanya, dia berkata bahwa anak-anaknya bahkan sudah besar, semuanya berkata, "Pak, giliran kami lah yang sekarang merawat mama. Bapak sudah capek." "Oh, nah," dia bilang, "enggak, ya. Nah, saya sudah janji setia dari awal, sekarang masih setia sampai akhir." Wah, saya pikir, ya, kalau dia bukan orang Kristen, ini pukulan telak bagi orang Kristen. Sebenarnya, ini pukulan telak. Orang Kristen lah yang harus memiliki sifat setia itu. Karena apa? Karena Allah kita Allah yang setia. Dia yang setia. Oleh sebab itu kita punya sifat yang setia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu ada seorang pastor namanya Foken itu ya. John Foken, yang Stephen ada cerita bagaimana istri dan anaknya kebakaran itu ya. Dan istrinya punya muka sudah menciut seperti apa begitu ya. Dan anaknya hampir tidak seperti manusia selesai kebakaran. Anda bisa bayangkan ya. Saya salam langsung dengan dia dan saya beli bukunya dan dia teken ya. Dan mereka berkata bahwa dunia mau melihat kita setia. Dunia mau melihat ada sifat setia itu di dalam hati kita yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kesaksian yang lebih hebat lagi adalah kali keberapa waktu dia datang ke tabernakel saya ada. Katanya sekalipun istrinya sudah dalam keadaan macam begitu ya, dan anaknya juga perlu dirawat terus. Kemudian katanya orang tua, kedua orang tuanya yang sudah hampir pikun itu ikut mereka. Ya, ikut mereka. Dan dia harus merawatnya. Anda tahu di Amerika enggak bisa punya pembantu kalau Anda bukan duitnya berlimpah-limpah. Ya. Oleh sebab itu betapa dia mesti mengurus ya istrinya itu luar biasa sekali. Karena dia gembala yang sangat sibuk. Dan sekarang John Foken itu, dia menggantikan Dr. Rodbell sebagai ketua dari persekutuan gereja-gereja Kristen Baptist Fundamentalis seluruh Amerika Serikat yang kira-kira ada 5.000 gereja. Dia ketuanya. Dan luar biasa sibuknya, dia bukan main itu. Sehingga istrinya harus sendirian, tidak ada pembantu. Di Amerika duit pas-pasan tidak bisa panggil pembantu, saudara. Dia sendiri yang harus merawat anaknya yang bekas kena bakar, yang sudah setengah cacat begitu. Kemudian mengurus dua orang tua, ya, dua pihak punya orang tua untuk diurus, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak banyak orang bisa melakukan pekerjaan ini. Tetapi inilah namanya setia, katanya. Oh, ketika dia berkhotbah ya, dengan air mata bercucuran, saya berkata, "Oh, ini setia, ini namanya setia." Kalau orang mau tanya setia di mana, setia tidak bisa dilihat. Tidak bisa kasih tulis setia, setia, setia ditempel. No, setia tidak dapat dilihat. Setia dilihat dari apa yang dilakukan. Ya. Setia dilihat dari apa yang terjadi dari kehidupan kita sehari-hari. Dan orang akan melihat setia ada di situ. Ya. Ada orang juga namanya setia, ya. Setia, mungkin ada orang Nias namanya setia gitu ya, karena ada sederhana, ada mendapat ya, namanya setia. Setia ada di mana ya? Setia ada di dalam kehidupan, dan dia terlihat dari kehidupan kita masing-masing. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, jemaat Smyrna Tuhan suruh setia, katanya setia, jemaat harus setia. Saya ingin ajak saudara untuk melihat tiga setia yang sangat utama sebagai orang Kristen. Yang pertama, kita harus setia untuk bersaksi. Setia bersaksi bagi Tuhan. Setia bersaksi. Tadi yang saya cerita itu, dari kehidupan kita sehari-hari, ini bagian dari kesaksian sebagai orang Kristen. Kita setia memberi kesaksian dari kehidupan kita sehari-hari, terpancar hal-hal yang positif, hal-hal yang mengekspresikan sifat Allah kita. Sifat Allah kita yang kasih, sifat Allah kita yang suci, ya, sifat Allah kita yang setia, itu tercermin dari kehidupan kita sehari-hari. Ah, itulah kesaksian kepada dunia ini, saudara. Itulah kesaksian kepada dunia ini. Selain itu juga Tuhan mau sebenarnya kita bersaksi secara pribadi dan secara jemaat, saudara. Bersaksi secara pribadi melalui kehidupan masing-masing rumah tangga. Masing-masing rumah tangga, Anda bisa bayangkan, saudara. Kadang-kadang kalau disunter ini karena rumahnya besar-besar, ya kita sering sulit sekali berkomunikasi dengan tetangga. Mungkin di daerah akan atau di perumahan yang lebih kecil, lebih orang bisa melihat, ya. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa tetangga kita sebenarnya tahu apa yang terjadi di sebelah gitu. Apakah banyak pertengkaran yang terjadi atau itu tenang-tenang saja, ya. Apalagi di daerah-daerah yang lebih kecil kotanya, di mana sistem perumahannya tidak tersekat-sekat, orang lebih dapat melihat lagi bahwa ini kehidupan orang ini bagaimana. Wah, bertengkar terus mereka. Oh, tidak ada kesaksian, saudara. Padahal Tuhan mau kita setia bersaksi untuk Dia. Nah, setia bersaksi untuk Dia termasuk ini nilai-nilai kehidupan yang kita junjung tinggi. Nilai-nilai kehidupan yang kita junjung tinggi. Oleh sebab itu saya sangat-sangat menekankan kepada pemuda-pemudi, apalagi mahasiswa-mahasiswi. Ya, Anda harus menjaga kesaksian, ya. Menjaga kesaksian. Jilong pernah bersaksi, katanya dulu dia sempat hampir marah ketika saya tegur dia gitu, ya. Tetapi kemudian dia renungkan kembali, nggak perlu marah gitu, ya. Untung dia renungkan kembali dan dia tetap datang lagi, ya. Kalau tidak dia sudah bisa hilang gitu, ya. Ya, karena waktu itu saya dengar bahwa pacarnya dari Kalimantan datang dan tinggal di rumah itu. Saya panggil Jilong, mana boleh pacar kamu tinggal di rumah itu? Kemudian dia bilang, enggak, pacar saya tidur sama Susan. Saya enggak mau tahu dia tidur sama siapa. Pokoknya dia di rumah di situ, itu kesaksian bagi tetangga segala macam, itu tidak benar, saya bilang, ya. Dalam minggu ini kalau pacar kamu tidak pindah, saya bilang, saya akan panggil kamu lagi. Ya. Akhirnya dia sempat berpikir-pikir, wah ini mesti kok keras sekali, saya mau pindah gereja aja dah. Gini, ya. Ya, tetapi kemudian untung dia renung-renungkan bahwa ya tidak patut berbuat begitu, dan kemudian dia mengikuti apa yang dinasehatkan dan dia tetap di gereja yang benar. Disinilah ada nasihat, disinilah ada disiplin, di sini ada kebenaran ditegakkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita menghidupi satu kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, di hadapan semua orang, ini sebuah kesaksian, saudara. Sebuah kesaksian. Ditambah lagi, selain kesaksian dari kehidupan kita, Tuhan mau kita bersaksi juga secara doktrinal. Kita bisa menyampaikan sesuatu, kita bisa bukan berargumentasi, bukan berdebat, setidaknya seperti yang Rasul Petrus katakan, memberi pertanggungan jawaban kepada orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kita tentang apa yang kita percaya. Kita dapat memberikan pertanggungan jawaban begitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, secara jemaat, Grafe bersaksi terus. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa di muka bumi ini tidak banyak yang seperti Grafe, yang dalam satu tahun berapa kali kita seminar. Anda bisa hitung. Satu tahun hanya di Grafe di sini saja lebih dari 5 kali kita seminar. Belum lagi kita seminar di mana-mana. Itu adalah kesaksian secara doktrinal, saudara. Dan sebenarnya tidak banyak gereja di muka bumi ini yang memiliki fasilitas STT seperti yang kita punya ini. Setiap kali pergantian semester kita umumkan kepada jemaat bahwa Anda boleh ikut menjadi pendengar dan tidak usah bayar, saudara. Anda hadir sebagai pendengar, Anda ikut pelajaran doktrin, Anda menjadi pendengar, Anda tahu lebih banyak. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengan demikian Anda memiliki kemampuan untuk memberikan kesaksian secara doktrinal. Secara kehidupan kita sudah bagus, kita jaga dengan baik dan lain sebagainya. Tetapi ketika orang mau tanya ini itu, Apakah Anda bisa memberi jawab dengan baik? Ini penting sekali, saudara. Anda harus memiliki kemampuan secara doktrinal juga. Oleh sebab itu, kadang-kadang saya berpikir, ya, kita adakan seminar capek-capek. Kemarin saya berdiri hampir sehari, capek sekali. Ya. Nggak tahu kenapa kaki kiri saya kurang begitu bagus gitu. Tetapi misalnya kalau ada jemaat yang merasa begini, saya sudah tahu, saya sudah banyak dengar begitu, saya nggak usah ikut lagi gitu. Saudara, ya, mungkin satu hari orang bertanya kepada Anda, ketika orang mendengar kamu jemaat grafe saja, orang langsung ada banyak pertanyaan. Apa Bapak orang jemaat grafe? Iya, saya mau tanya katanya. Saya mau tanya nih, jemaat grafe kan? Saya mau tanya. Karena dia simpan banyak ini di kepalanya tentang grafe. Jadi, kebetulan nih ketemu jemaat grafe ini. You know? Jemaat grafe ya? Katanya. Oh iya, okay. Saya mau tanya sama kamu ya. Mengapa perempuan tidak boleh khotbah kebaktian umum? Nah, kamu mulai entah tahu itu aturan dari Pak Sohento sendiri gitu. Ngaco lah, jadi bagaimana ya gitu? Misalnya begitu ya. Gitu. Itu kan sudah bagaimana ya. Gitu. Oh begitu ya dia bilang. Itu aturannya Sohento yang bikin gitu. Kan Anda tidak memberikan kesaksian secara doktrinal yang baik gitu. Ya. Banyak lagi mungkin. Ya, ketika Anda di rumah sakit kah, ketika Anda di mana saja, ketika orang mendengar kamu, jemaat grafe ya, jemaat grafe, saya cari-cari ini jemaat grafe katanya gini ya, no? Saya cari-cari ini ya. Sekarang ini saya mau tanya katanya ya, gimana ya? Ini kalian ini baptis orang ulang melulu katanya ya. Semua orang mau jadi anggota jemaat ini dibaptis ulang nih, yang maksudnya topik-topik begini yang dia tanya nih ya. Ini gimana ini? Kok orang itu udah dibaptis di gerejanya yang lama, ini sampai di grafe katanya nggak dihitung mau dibaptis nih. Gimana jawaban kalian? Kamu pun mulai pusing keluar ngedingin ini. Kok tempo hari Pak Flento khotbah saya agak sedikit ini, loh. You know? Lalu kamu pun bilang, nggak tahu lah itu ya Pak Flento. Katanya dia cuma senang baptisin orang aja. Katanya, bagaimana kalau Anda jawab begitu? Coba Anda bisa bayangkan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, no. Saya kasih tahu. Ya. Tuhan mau kita bersaksi. Tuhan mau jemaat seminar bersaksi. Bersaksi dari kehidupan sehari-hari kita secara pribadi, keluarga, dan bersaksi secara doktrinal juga. Oleh sebab itu Anda harus faham akan pengajaran-pengajaran dasar, ya, dasar doktrin-doktrin dasar kita, sehingga Anda bisa memberi jawab kepada orang. Dan ketika Anda begitu capable memberi jawab kepada orang, maka orang akan berkata, ya, seperti Ratu Negeri Selatan sampai kepada Salomo. Setelah dia melihat Salomo, tahu nggak apa? Apa komentar dari Ratu Negeri Selatan itu? Ya, Ratu Negeri Selatan, saya pikir selatan mana lagi kalau ada Afrika? Mungkin dari Afrika Selatan dia datang, sana jauh. Dan dia berseru, dia berkata begini, rupanya katanya ya, yang saya dengar dari orang lain tidak seberapa dari apa yang saya saksikan sekarang ini. Jauh lebih hebat. Dia melihat bagaimana rapinya istana Salomo, bagaimana rapinya semuanya pekerjanya, bagaimana semua karyawannya, sampai kudanya saja rapi. Ya. Dia bilang apa katanya? Dari yang saya dengar dari orang itu, katanya, belum seberapa. Ternyata sekarang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini dia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bisakah Anda membuat jemaat grafe bersinar cemerlang semua anggota jemaat? Amin. Diam-diam ini ya. Semua pada bertanya diri sini. Bisakah Anda membuat jemaat grafe, jemaat ini bersinar terang cemerlang begitu ya? Satu hari. Pada waktu Anda terbaring di rumah sakit, datanglah berbagai pendeta, penginjil, segala pekerja dari berbagai gereja datang mau besuk, mau nginjil, mau segala macam. Dan dia adalah yang terbaring ini jemaat grafe. Anda bisa soal jawab dengan dia. Soal jawabnya. Pak Asau kasih tahu saya waktu dia di rumah sakit. Datang saksi Yehova. Saksi Yehova udah mulai nginjil sana sini. Sampai ke Pak Asau tanya, dari mana? Saya orang Kristen. Gerejanya di mana? Di Sunter. Di Sunter di mana? Grafe. Dia ketakutan dulu. Permisi katanya. Dengar Grafe dia permisi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dengar Grafe saja orang saksi Jehovah permisi. Saudara. Dia ketakutan duluan. Buatlah jemaat Grafe cemerlang, saudara. Dari apa? Dari kesaksian kehidupan kita. Plus Anda menguasai pengetahuan-pengetahuan doktrinal untuk hal-hal yang penting utama. Cari jawabnya. Maka jemaat Grafe akan bersaksi dengan gemerlapan. Seperti bintang di dalam kitab Daniel dikatakan. Seperti bintang. Bersinar karena jemaatnya sungguh jemaat yang penuh dengan pengertian. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi bersaksi dengan setia. Yang kedua bekerja dengan setia, bertanggung jawab dengan setia. Saudara, begini. Tiap-tiap orang Kristen, kita harus tahu bahwa Tuhan mempunyai tugas untuk kita. Bahwa Tuhan menaruh beban, menaruh tanggung jawab pada kita. Dan kita harus memikul tanggung jawab itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setiap kali paduan suara kita nyanyi dengan sangat merdu. Saya sangat-sangat menikmati duduk di sini. Tahu gak apa? Setiap kali saya sangat duduk menikmatinya, saya melihat dan saya membayangkannya demikian bahwa seandainya kalau itu dinyanyikan lebih ramai lagi, wah itu akan lebih merdu lagi gitu. Itu akan lebih merdu lagi gitu loh. Ya. Dan hati saya juga berpikir begini, mengapa ya mereka yang duduk di bawah itu kok tidak ada kepingin bahwa biarlah saya menjadi bagian dari yang bernyanyi di sana yang menghadirkan suara yang begitu merdu untuk Tuhan itu. Mengapa ya? Mengapa Anda mau duduk di bawah jadi penikmat gitu ya? Penikmat saja gitu loh ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Padahal saya juga senang mau ikut nyanyi di situ. Cuma nanti orang lain mulai, orang kritik lagi. One man show ini. Dia juga nyanyi, dia juga khotbah, dia juga main. Semuanya dia sendiri gitu. Jadi Anda gak kebagian semuanya. Saudara, no. Ya. Coba Anda yang duduk di bawah, coba Anda bayangkan ya. Pernah enggak Anda mendengarkan paduan suara begitu merdu dan Anda merasa bahwa, aduh, yaudah deh, ya. Selesai kebaktian kali ini saya ikut latihan. Saya harus ada di dalamnya. Saya mau ada bagian di dalamnya. Ya, saya ikut kali ini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mestinya ini bangku ini 40 ini. Ya. Kalau salah 40 biji di atas ini. Ya. Dan mestinya ya, bangku ini full semuanya dan tunggu-tunggu kalau ada kosong cepat-cepat berebut gitu loh. Ya. Jadi ada satu kosong cepat-cepat berebut gitu ya semuanya. Mestinya begitu. Mestinya. Wah itu kalau itu hebat sekali saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya. Separohnya saja nyanyi itu sudah merdu. Apalagi kalau 40-nya dipenuhi. Dan dengan wah pianis kita kan luar biasa. Sampai begitu. Wah itu. Luar biasa ya toh ya enggak dan ya enggak ya yang pimpin luar biasa semuanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang disayangkan itu cuma apa toh? Antusiasme dari ini orang-orang muda juga ya. Orang-orang muda. Anda menjadi bagian duduk di atas di sini saudara. Ambil keputusan selesai kebaktian hari ini. Coba ikut latihan lagi. Ya. Ikut latihan. Saudara kita harus setia di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengingat akan setia terhadap pekerjaan. Saya teringat perumpamaan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 25 mengenai talenta. Tuhan kasih 5 talenta. Tuhan kasih 2 talenta. Tuhan kasih 3 talenta. Tuhan kasih 1 talenta. Begitu. Ketika Tuhan pulang, yang Tuhan katakan kepada orang-orang itu apa? Sabaslah, hai hambaku yang setia. Anda telah melakukan pekerjaanmu sesuai dengan porsinya kamu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adakah kita masing-masing mencari tahu porsi saya apa? Porsi saya apa? Kemudian saya dengan tekun di situ. Dengan tekun pada porsi di mana saya ada di situ. Saudara, mestinya kita punya gereja ini adalah gereja yang aktif. Kalau bayi itu ini baby hiperaktif ini ya. Ini gereja kita. Lihat ini satu tahun kita berapa kali seminar loh. Seminar. Padahal yang jadi panitia kita bilang, yang terbeban jadi panitia, mari. Ya, mari. Supaya seluruh jemaat bergerak. Dan masing-masing semua orang menemukan porsinya itu di mana? Porsinya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya tentu kita tidak mau orang tua manjat-manjat masang ini. Betul gak? Ya dong. Nanti jatuh bagaimana gitu ya. Tua, tulang yang tua kan rapuh gitu. Ada porsinya orang muda. Porsinya orang tua apa? Porsinya orang tua kasih semangat. Doakan orang muda, saudara. Doakan orang muda. Oh, kita banyak penginjil yang kita kirim keluar, saudara. Mereka memerlukan doa kita. Supaya Tuhan menuntun seperti Tuhan menuntun itu pembantunya Abraham, Eliezer, supaya sampai di sumur. Kok bisa ketemu Rahel, ketemu si Ribka di situ kan gitu. Dia berdoa, Tuhan katanya, kiranya engkau membuat aku berhasil ketemu. Enggak taunya Ribka tukang itu nyedok airnya. Ketemu gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh doa dari jemaat Grafe ini. Mereka bisa ketemu dengan orang-orang yang cinta kebenaran. Kalau ketemu dengan yang keras kepala melulu, mereka putus asa, saudara. Wah, mereka mungkin berpikirannya menginjil kok begitu sulit, ya repot. Tapi kalau Tuhan pertemukan mereka dengan orang-orang yang cinta kebenaran, maka mereka akan lebih bersemangat lagi. Saudara, tiap-tiap jemaat perlu cari tahu Anda porsinya apa. Porsinya apa? Jangan semua orang mau mimpin nyanyi di atas di sini gitu. Nanti satu tahun baru kena giliran satu kali. Gitu, ya. Saking banyaknya. Tapi masing-masing ada porsinya. Porsinya di mana kita bisa ambil bagian, saudara. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Setia di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Setia mulai dari hal yang kecil. Hal kecil. Sambut tamu. Dari semua pekerjaan di sini, Anda tahu nggak? Sambut tamu itu ujung tombak kita. Apalagi kita punya ruang kebaktian ini posisinya tersembunyi di atas di sini, saudara. Ya. Pak Yunus pernah ketemu yang mau datang kebaktian hampir nyelonong masuk ke rumah saya di sana gitu. Ya. Anda bisa bayangkan udah masuk ke rumah mau kebaktian dicari-cari tiap-tiap kamar nggak ketemu orang kebaktian, gitu. Bisa repot sekali itu ya. Sambut tamu Anda jangan anggap ini remeh. Karena posisi jemaat kita ini kebaktiannya agak tersembunyi. Jadi dia masuk. Ya, kalau sudah undang orang katanya apa? Cuman kasih tahu Jalan Danau Agung 2 nomor 7. Masuk ke panti asuhan dia. Ke bawah. Kita mesti bawa naik ke atas. Ya. Ke atas masih lorong-lorongnya banyak. Naik ke atas di sini. Ini penting, saudara. Penting ya. Di sini tidak ada pekerjaan yang tidak penting. Kalau anda ini mereview kembali ini kesaksian orang. Dulu kita seminar di Puncak. Ada satu bapak itu ikut seminar, dia orang Manado. Dia sudah pulang ke Manado di sana. Setelah seminar dia ikut seminar dong abang. Dia bilang inilah doktrin yang benar. Saya hampir tidak ketemu doktrin ini. Saya hampir tidak ketemu doktrin ini. Tahu gak apa? Dia dari Manado sampai ke Jakarta ini lagi pusing-pusing. Mungkin masalah bisnis lagi pusing. Katanya gini. Dia lagi berdiri di halte. Tiba-tiba ada angin terbang. Itu brosur seminar kita nempel di kakinya gitu. Nah, ini Tuhan tuh kadang-kadang. Saya bilang ini luar biasa. Dia tangkap itu. Dan dia lihat. Seminar di Puncak. 2 hari 2 malam, gue lagi mau cari tempat untuk nginap segala macam, murah lagi Rp50.000. Ah, ikut ini aja, katanya gitu ya. Jadi dia ikut, saudara. Dia di mana ini daftarnya? Di Sunter Podomoro. Dia datang ke sini. Dia hampir mau berkelahi dengan orang di depan kita di situ. Mengapa? Dia tanya orang, di mana daftar ini katanya? Saya lupa waktu itu siapa, mahasiswa atau siapa di depan. Jawabnya itu enggak serius, itu naik di atas sana gitu. Lihat juga enggak begitu. Dia turun, dia tangkap orang itu, dia mau tonjok. Ya, dia mau tonjok gitu ya. Dia bilang, kamu katanya ya. Ya, maksudnya lihat mukanya juga enggak gitu loh. Waktu itu saya dikasih tahu, saya bilang, oh enggak. Nah makanya saya bilang, dia bilang sebenarnya saya salah. Setelah dia ikut seminar, dia bilang apa? Saya tuh emosi katanya. Memang saya tuh sebenarnya ikut seminar itu bukan mau cari Tuhan. Gara-gara saya lihat kalau nginap di hotel kan sekian ratus ribu. Sedangkan ini pergi ke puncak 2 hari 2 malam 50 ribu. Ini kemurahan gitu. Jadi dia ikut gitu ya. Saudara, tetapi sampai di puncak, tahu enggak? Dia mendengar, dia ikut seminar dan dia terpukau. Dia bilang apa? Ini yang benar, dia bilang. Ini yang benar. Rupanya Tuhan menuntun dia. Beberapa kali dia datang ke baktian di sini. Dan lalu dia mau ada gereja yang benar di Manado. Saya berusaha mencari tahu di mana itu Bapak setelah Joni selesai dan pergi ke Manado. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Di gereja ini tidak ada yang terhina. Semua pekerjaan. Asal kita mau meyakini bahwa Tuhan, ya Tuhan, ya, saya melakukan ini untuk Engkau. Buatlah pekerjaan saya berarti bagi pekerjaan-Mu. Bagi tugas, bagi program yang indah. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang yang ketiga. Setia dalam hal apa? Yang ketiga adalah setia dalam hal beriman. Beriman teguh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kalau bicara soal iman yang kuat. Setia dalam kepercayaan, dalam iman. Maka, saudara, saya teringat kepada Ibrani pasal 11. Penulis Ibrani yang saya yakini Rasul Paulus mencatatkan satu deret pahlawan-pahlawan iman semuanya. Oh, saudara, banyak teolog mencari tahu. Ya, mencari tahu. Siapa yang katanya karena iman matinya digergaji. Matinya digergaji loh. Saudara, ya, saya menelusurinya dan ada yang menafsirkan bahwa menurut cerita rakyat orang Yahudi yang mati digergaji itu adalah Yesaya. Nabi Yesaya mati digergaji. Wih, anak bayang mati digergaji loh. Ya, digergaji. Kalau digergaji pakai chainsaw yang listrik itu sebentar putus, ya. Wing itu putus ya, habis gitu. Tapi kalau Anda tahu gergaji kampung itu, tahu gergaji kampung yang dua orang pegang itu, satu orang sebelah sini, satu orang sebelah sana, hi ho begitu itu. Wah, itu waduh. Katanya gitu ya. Ini menurut cerita tradisi katanya. Nabi Yesaya itu digergaji. Digergaji dia dimasukkan ke dalam batang pohon yang di tengahnya kosong, ya. Kemudian mereka potong itu pohon dan dia mati di dalam. Wah, itu lebih lama lagi itu ya. Itu lebih lama lagi. Anda bisa bayangkan. He ho itu darah pasti mengucur turun itu ya. Luar biasa, saudara. Tapi dia bisa setia sedemikian rupa. Setia. Setia. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah zamannya. Zamannya kita perlu setia, setia. Ya, setia iman kita. Oh, kalau setia dalam keadaan baik-baik semuanya, everything fine, okay, ya, semua orang juga bisa. Tapi bagaimana kalau kondisi kita seperti Ayub? Ya kan? Apakah masih setia? Kondisi kita seperti Ayub. Wah. Kalau baca kitab Ayub, satu hal yang menghibur saya itu adalah bahwa iblis mau apa-apa terhadap saya, dia masih minta izin sama Tuhan. Nah itu ya loh. Jadi saya bilang kalau baca kitab Ayub, Tuhan ya loh, saya tahu satu hal yang saya paling gembira di dalam kitab Ayub adalah ternyata iblis kalau dia mau apa-apain saya dia mesti minta izin kamu. Ya, minta izin Tuhan. Maka itu Tuhan, tolong jangan kasih izin dia hal-hal yang saya enggak tahan, Tuhan ya. Anda perlu berdoa begitu. Tuhan, Engkau tahu saya berapa kuat, Tuhan. Jangan kasih izin iblis untuk hal-hal untuk gocoh saya yang saya enggak tahan, Tuhan. Kalau kira-kira, kalau Tuhan tahu saya tahan, okelah, gak apa-apa lah. Ya. Saya akan tahan. Tapi kalau Tuhan tahu saya tidak tahan, jangan kasih izin Tuhan, jangan kasih izin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Setia dalam segala keadaan. setia sampai mati. Saudara, kita ini generasi akhir zaman. Generasi akhir zaman. Semakin saya baca koran, dengar berita, Fox News, CNN, segala macam, saya mulai hitung-hitung, Tuhan, ya. Ini saya melihat Stuart Cordba melodi main piano, ya, atau engkau datang, ya, tahun depan terangkat, ya, atau saya mati duluan, yang mana ini Tuhan? Yang mana ini? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau dilihat perkembangan politik segala macam, saya baru baca di koran, itu. Komandan, waktu itu pangkatnya mayor, sekarang dia pensiun. Komandan yang membawa pesawat F-16 pergi ngebom Irak, ya, hancurkan reaktor nuklir Irak, itu berkata bahwa we cannot do it again now. Kita nggak bisa lakukan itu lagi terhadap Iran. Nggak bisa. Situasinya berbeda, katanya. Dan Iran juga sudah tarik pelajaran bahwa nuklir, reaktor nuklirnya Irak dibom, makanya dia bikinnya sekarang tuh, dia bikin di bawah tanah, di atasnya dibikin perumahan. Bikin panti asuhan, perumahan, rumah sakit. Nah, mungkin kamu bisa ngebom reaktor nuklirnya di bawah tanpa hancurkan perumahan segala macam di atas. Oleh sebab itu, mantan pilotnya aja berkata, nggak bisa lagi kita ulangi, katanya. Nggak bisa kita ulangi. Kalau itu, ya, berarti 1 atau 2 tahun ke depan, Iran punya senjata nuklir. Iran akan punya senjata nuklir, saudara. Pada saat Iran punya senjata nuklir, Ahmadinejad itu tangannya tuh gatal kalau dia nggak main, bro. Saya kasih tahu, ya. Masa dia bikin senjata nuklir untuk hiasan, betul nggak? Itu bukan tipenya dia, bikin senjata nuklir untuk dipajang hiasan. No, dia pasti mau nembak itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, makanya saya bilang, wah. Ini kelihatannya nubuatan Alkitab yang Gog dan Magog, itu kan Magog itu kemungkinan Moskow, ya, itu Rusia. Nah, Rusia lah sekarang yang bantu Iran untuk bisa punya nuklir itu. Jadi ketika mereka kong kali kong, jadi Gog dan Magog, wah, persis seperti apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Tapi saya pikir kedatangan Tuhan sangat dekat sekali. Kedatangan Tuhan sangat dekat sekali. Oh, malaikat berseru dan sangkakala berbunyi di angkasa, sudah sangat dekat. Dan kita akan menjadi generasi yang tidak mengalami kematian, saudara. Amin. Anda rindu menjadi generasi yang tidak mengalami kematian, gitu loh. Generasi yang tidak terbaring di tempat tidur pesakitan ngos-ngos gitu. Gitu. Generasi yang tidak mengalami itu, saudara. Generasi yang berubah dalam sekejap mata dan kita naik ke angkasa menyongsong Tuhan di sana. Anda akan menjadi generasi itu. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya antusias sekali. Tuhan datanglah dalam saya masih hidup, Tuhan. Saya tidak usah mengalami kematian, Tuhan. Saya akan bersyukur sekali, saya akan senang sekali. Saya tidak usah mengalami kematian. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi menjelang itu. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada jemaat Smyrna, engkau akan mengalami kesusahan. Engkau akan mengalami kesusahan. Tapi bertahanlah. Hendaklah engkau, apa katanya? Setia sampai mati. Setia sampai mati. Kalau memang harus mati, setia sampai mati. Jangan sampai setengah mati saja gitu ya. Sampai mati. Setia sampai mati. Maka aku akan memberikan engkau mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Oh, jemaat sekalian, betapa indah kan? Betapa indah. Kita jemaat Tuhan akhir zaman yang setia kepadanya. Sampai dia datang menjemput kita. Mari kita berdoa. Oh, mari kita berkata kepada Tuhan, ya, saya ada di jemaat yang begitu aktif melayani engkau. Seminar terus. Tuhan, biarlah saya ada bagian di dalamnya. Dan biarlah tiap-tiap jemaat Grafe berdoa, Tuhan. Saya tidak mau pada saat engkau datang, saya kedapatan sebagai sangat anakmu yang sangat pasif. Saya mau aktif, saya mau ada bagian. Saya mau melakukan sesuatu. Terlebih menjelang engkau datang ya Tuhan. Saya mau ada bagian. Saya mau berbuat sesuatu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami perlu setia. Setia sampai akhir. Setia sampai mati. Setia sampai Engkau datang ya Tuhan. Setia. Setia dalam kehidupan kami sehari-hari. Terhadap segala hal kami setia. Dan setia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.